وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. الحمد لله. حاضرين saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa pada kesempatan kita di pagi hari ini, insyaallah kita akan membaca sebuah kitab karya ulama kita, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahmatullah alaih. Dan pada pelajaran yang akan saya sampaikan ini, saya merujuk kepada kitab yang ditahqiq oleh Syekh Sabri Syahin, seperti yang ada pada kitab yang ada di tangan antum sekalian. Dan sebelum saya mengawali pelajaran dari kitab yang berguna ini, sedikit saya akan sampaikan dan akan saya sarikan beberapa mukaddimah dari kitab Tauhid karya Imam Rajab ini. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan biografi penulis, dan ini penting untuk kita ketahui dalam rangka untuk kita mengenal para ulama kita. Dan dengan mengenal orang-orang saleh dan mengenal jasa-jasa para ulama, seseorang akan termotivasi untuk dia mencontoh para salihin. Dan Al-Hafiz Ibnu Rajab, beliau adalah termasuk dari ulama kurun ke-8 Hijriah. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahid Al-Muqri Al-Hujjah Sahib Al-Tasawuf, yang dijuluki dengan Zainuddin, kunyahnya Abul Faraj, sedangkan nama beliau sendiri adalah Abdul Rahman Ibn Shihabuddin. Ini semua ada pada buku yang ada pada antum, dan saya di sini hanya mensarikan saja. Dan kita tidak akan baca satu persatu dari kalimat per kalimat, melainkan hal-hal yang kiranya penting untuk diketengahkan di awal pembahasan kita ini saja. Nama beliau adalah Abdul Rahman bin Shihabuddin Ahmad Ibnu Rajab, dan lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Rajab. Lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Rajab. Adapun Al-Hanbali, ini adalah penisbatan beliau terhadap salah satu mazhab fiqhiyah yang ada. Dikarenakan hadzal imam, yaitu Al-Imam Rajab, beliau termasuk seorang ulama yang mutqin dalam pengetahuannya terhadap mazhab Al-Hanabilah. Dia dilahirkan di kota Baghdad, disebutkan di situ pada bulan Rabiul Awal di tahun 736. Di tahun 736, kemudian pada usia 8 tahun, dan ini usia yang belum bisa dikatakan dia telah baligh dan sangat belia, Ibnu Rajab kecil dibawa oleh sang ayah untuk pergi ke Dimasyik. Kalau orang juga menyebutnya dengan nama apa? Damaskus. Dan di sanalah Al-Imam Ibnu Rajab yang pada masa itu masih sangat belia mengawali menuntut ilmunya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa termasuk daripada sunnah ulama kita terdahulu adalah menuntut ilmu semenjak seorang itu masih kecil. Dan di negeri tersebutlah Al-Imam Rajab banyak mengambil ilmu selain dari ayahnya. Beliau juga mengambil dari para ulama-ulama yang lainnya, hingga akhirnya dia termasuk dari ulama kibar pada masa tersebut, termasuk dari ulama yang disegani karena keilmuannya. Dan beliau sangat menonjol sekali dalam beberapa disiplin ini, dalam beberapa disiplin ilmu seperti dalam ilmu hadis dan juga ilalnya. Mungkinnya bagi yang mempelajari ilmu hadis mengetahui dalam ilmu hadis di sana ada cabang ilmu pengetahuan yang lainnya dari ilmu hadis yang dikenal dengan ilal hadis. Beliau cukup menonjol dalam ilmu ilal. Dan beliau juga seorang yang membaca Al-Quran dengan riwayat seperti disebutkan di situ, dan juga sangat mahir dalam ilmu fiqih, begitu pula ilmu usul, dan juga hal yang berkaitan dengan zuhud dan adab, dan sangat mutqin sekali dalam fiqih Al-Hanabilah. Dan subhanallah, ada imam itu Al-Imam Ibnu Rajab hampir pada setiap bidang disiplin ilmu yang beliau ahli di situ, beliau memiliki karya tulis. Jadi nanti kalau anda ingin rujuk juga di situ ada keterangan. Kemudian siapakah guru Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahmatullahi alaih? Tentunya yang bisa kita sebutkan di sini adalah seseorang yang tidak asing di tengah para talabatul ilmi. Beliau belajar kepada Al-Hafidz Alai, belajar kepada Al-Hafidz Alai, dan juga bermulazamah kepada Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab ini salah seorang ilmi dari Al-Imam Ibnu Qayyim, salah seorang ilmi murid dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan beliau pun juga memiliki murid. Selain dia berguru kepada ulama, beliau pun juga memiliki murid. Dan yang cukup populer dan terkenal dari murid beliau, dan ini cukup sebagai kebanggaan, darinya kita mengetahui kualitas hadal imam, itu dari muridnya. Nah, ini tentunya yang sepatutnya kita melihat seorang apa yang dia bisa hasilkan dari muridnya, bukan mengaku-ngaku murid siapa. Ini terbalik, melainkan seseorang melihat kapasitas keilmuannya adalah siapa yang bisa dihasilkan dari muridnya. Bahwa murid hanya ahli iman yang cukup populer dan terkenal dan memiliki jasa yang besar dalam Islam adalah Al-Hafidz Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semua kita tahu siapa Imam Ibnu Hajar, yaitu Sahibul Fath, penulis kitab Al-Bari terhadap Syarah Sahih Al-Bukhari. Kapan seorang Muslim ingin melihat kepada Syarah Sahih Al-Bukhari, yang pertama kali dia periksa adalah Fath Al-Bari karya Al-Hafidz Ibnu Rajab atau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi. Ini hadis yang mulia Allah menunjukkan akan tinggi kapasitas Al-Imam Rajab rahmatullahi alaihi. Nah, sebenarnya yang telah disebutkan ada banyak karya-karya yang beliau hasilkan dengan ilmunya dan juga melalui tulisan-tulisannya. Dan di antara karya tulis yang beliau hasilkan yang cukup dikenal di kalangan para talabatul ilm adalah Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian beliau tambahkan pada hadis 40 hadis tersebut 10 hadis hingga menjadi 50 hadis. Kemudian beliau syarah dan beliau jabarkan dalam sebuah kitab yang agung yang dikenal dengan Jami'ul Ulum wal Hikam. Kapan seorang ingin melihat kepada Syarah Al-Arba'in yang dengan syarah yang lebih luas, maka dia akan merujuk kepada kitab ini, kitab Al-Imam Ibnu Rajab. Dan dalam ilmu hadis seperti yang telah disebutkan bahwa beliau sangat menonjol dalam ilmu hilal, bahwa para talabatul hadis mereka mempelajari satu kitab karya Imam Ibnu Rajab yang cukup populer yang dikenal dengan sebutan Hilalut Tirmidzi. Hilalut Tirmidzi itu disyarah oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Begitu pun juga dalam ilmu rijal dan ma'rifat tentang para ulama dari mazhab Al-Hanabilah, beliau pun juga memiliki karya tulis tersendiri. Beliau menulis kitab Zainul Tabaqat Al-Hanabilah. Dan juga dalam ilmu usul, beliau memiliki kitab Qawaidul Fiqhiyah dan yang lain yang disebutkan di situ, dan di antaranya kitab kita ini, yaitu kitab At-Tauhid. Di mana kitab Tauhid ini dia juga dicetak dengan judul yang berbeda. Kalau di kita namanya kitab Tauhid, dan sebelumnya itu sebelum cetakan kitab kita ini, kitab Al-Imam Ibnu Rajab ini juga dicetak dengan judul Kalimatul Ikhlas wa Tahqiqu Ma'naha. Dan berkenaan dengan tahqiq dari kitab Tauhid, di pasar itu atau di pasar buku itu beredar ada 3 tahqiqat. Tentunya yang pertama yang kita pegang yaitu tahqiq dari Syekh Sabri Salama Syahin. Dan juga sebelumnya ada tahqiq Syekh Hamid Al-Faqih, dan juga tahqiq Syekh Al-Albani rahimahumullah jami'an. Jadi ini tahqiqat-tahqiqat ini barang siapa ingin menelusurinya, yaitu menelusuri kitab ini melalui tahqiqat-tahqiqat tersebut, dia akan mendapatkan banyak faedah yang besar. Kemudian hadirin sekalian dimuliakan Allah, Al-Hafidz Ibnu Rajab wafat pada usia 59 tahun. Dan tentunya usia yang belum bisa dikatakan telah tua atau renta. Pada usia tersebut, yaitu pada tahun 795, tufiya rahimahullah. Sebagian mengatakan wafat pada bulan Ramadan, dan sebagian lainnya mengatakan beliau wafat pada bulan Rajab dan beliau dikuburkan di salah satu tempat di negeri Damaskus. Hadis yang dimuliakan Allah. Ini biografi singkat dari Al-Imam Ibnu Rajab, dan barang siapa yang ingin tambahan tentang biografi tersebut, dia bisa melihat kepada karya-karya Al-Imam Ibnu Rajab yang dituliskan biografinya di sana oleh para muhaqqiqun. Dia akan mendapatkan ma'rifat yang lebih tentang siapa hadzal Imam Al-Jalil Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dan di awal pembahasan kita, Al-Muhaqqiq, yaitu muhaqqiq kita, beliau membawakan satu muqaddimah muhimmah, satu muqaddimah yang penting, yaitu yang berbicara tentang suatu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Islam, yaitu al-ittikal di kalimat la ilaha illallah, di mana manusia mereka bersandar kepada kalimat la ilaha illallah, kemudian tidak beramal, kemudian tidak beribadah, tidak bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menegakkan nama ma'ruf nahi munkar, tidak mengajak kepada kebaikan, tidak melarang dari perkara yang haram, dan sebagian lainnya justru jatuh kepada perkara yang haram, mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan zina, apakah dengan lisannya, baik dengan tangan atau kakinya atau dengan matanya, memakan harta yang haram, mendzalimi manusia-manusia, menyakiti orang lain, kemudian mereka merasa bahwa Islamnya tetap sempurna dan bahwa syahadatnya tidak berkurang apalagi hilang. Jelas ini hadis yang dimuliakan Allah adalah pemahaman yang khathiah, pemahaman yang keliru akan makna la ilaha illallah. Dan risalah kita ini, yaitu karya Imam Rajab ini, dia memperbaiki fenomena ini dan menerangkan bahwasanya al-iman adalah qaulun wa amal. Bahwasanya keimanan itu adalah ucapan dan juga amalan. Dan ini aqidatu al-sunnah tentang konsep iman. Bahwa al-sunnah meyakini iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan artinya adalah ucapan hati dan juga ucapan lisan. Dan amalan adalah amalan hati berikut juga amalan anggota badan. Dan ini selaras dan senada dengan yang didefinisikan oleh para ulama kita dan juga telah kita kenal tentang definisi iman, bahwasanya iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarihi wal arkan. Bahwasanya keimanan itu adalah ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati serta amalan yang dilakukan dengan anggota badan. Apabila kita merujuk kepada konsep iman yang hak ini, kemudian kita bandingkan dengan kondisi manusia di masa kita sekarang ini, bagaimana manusia telah mengelantarkan pengertian iman hingga mereka menyangka bahwa apapun yang mereka perbuat dari kemaksiatan atau bahkan kekufuran, bahwa itu tidak mempengaruhi iman. Dengan demikian mereka berpindah dari pemahaman al-sunnah yang hak kepada pemahaman kelompok al-murjiah yang batilah, yang mendasari pengertian keimanan mereka hanya kepada ucapan di lisan dan keyakinan dengan hati tanpa mengikut sertakan amalan sebagai bagian dari keimanan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi di tengah-tengah kita adalah seperti yang tadi telah disebutkan, bahwa manusia marah melakukan maksiat. Kemudian bersama dengan itu dia merasa, saya akan mengucapkan la ilaha illallah. Merasa bahwa la ilaha illallah itu apa? Tidak terpengaruh, tidak menjadi berkurang, keimanan dia tidak menjadi berkurang. Orang yang melakukan kesyirikan akbar, menyembelih untuk selain Allah, meminta kepada selain Allah, memanggil selain Allah, kemudian mereka mengatakan, yang pentingkan saya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi yang hadirin yang dimuliakan Allah, hingga apa yang terjadi? Yang terjadi itu karena masyarakat kita lemahnya amal ma'ruf nahi munkar. Lihat bagaimana kaum muslimin untuk menegur saudaranya yang melawan kemungkaran, mereka sungkan. Untuk mengajak saudaranya kepada kebaikan, mereka sungkan. Mereka lebih mengutamakan apa yang disebut dengan toleransi. Mereka sungkan untuk mengajak saudaranya. Kenapa? Karena mereka khawatir saudaranya terusik. Kemudian dengan dia meninggalkan amal-amal munkar tersebut, dia merasa bahwa la ilaha illallah yang baqin, la ilaha illallah yang tetap tinggal, la ilaha illallah yang tetap sempurna. Padahal dia telah meninggalkan amal-amal munkar, padahal dia telah mengerjakan kemaksiatan, padahal dia melakukan bahkan kekufuran. Maka kita ini ayu al-hadirun, itu memperbaiki fenomena ini. Dan tidak dipungkiri bahwa pemahaman yang seperti ini juga merambah ke tengah-tengah salafiyin al-sunnah. Bahwa sebagian dari salafiyin al-sunnah, mereka bergampang-gampangan dalam mengerjakan yang wajib, bermudah-mudahan dalam mendatangi sholat, bermudah-mudahan dalam bersedekah, bermudah-mudahan dalam amar ma'ruf nahi munkar, bermudah-mudahan dalam mengajak kepada kebaikan, bermudah-mudahan dalam mengerjakan apa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan, bahkan bermudah-mudahan sehingga mereka juga melakukan kemaksiatan. Yang saya maksud di sini bukan ketergelinciran. Yang kita bahas di sini selain ketergelinciran. Kalau ketergelinciran, siapa yang tidak tergelincir? Akan tapi yang saya maksud di sini adalah seseorang yang melakukan kemaksiatan, pelanggaran di atas kesadaran, kemudian dia menganggap yang pentingkan saya mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini meskipun tidak kita katakan bahwa mereka adalah orang-orang murjiah, akan tapi ada sikap yang demikian ini landasan dari paham al-irja, dan ini merambah pada tengah-tengah kaum muslimin, dan juga pemahaman yang demikian juga ada pada sebagian ikhwanuna as-salafiyin. Buat demikian ini harus dibenahi, dan buat demikian ini harus diluruskan. Dan ini merupakan satu fenomena yang tidak dipungkiri. Maka seorang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal, hendaknya dia memperbaiki la ilaha illallah. Dan dalam mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Sa'id, beliau menerangkan bahwa merebaknya pemahaman yang keliru hingga sampai kepada kondisi seperti sekarang ini, itu adalah disebabkan oleh karena seseorang menyampaikan apa yang sepatutnya belum saatnya untuk disampaikan. Beliau menerangkan bahwa di antara ilmu itu ada yang bisa disampaikan kepada satu kaum dan tidak bisa disampaikan kepada kaum lainnya. Dan banyak hadis yang banyak yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang inti dari hadis-hadis tersebut menerangkan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan selamat dari neraka atau dihijab dari neraka. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Bahwa hadis-hadis tersebut merupakan hadis-hadis yang hak, akan tetapi dibutuhkan pemahaman yang hak juga. Dibutuhkan padanya pemahaman yang hak juga. Dan ini akan dibahas oleh Imam Nurajah pada awal kitab beliau nanti. Kemudian dalam mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Sa'in, beliau menerangkan, dan kita akan bacakan barang siapa yang ingin ikut menyimak, maka hadirin bisa turut menyimak bersama mulai dari halaman 22. Kita akan bacakan pada hari ini yang kedua. Itu pada perkataan Al-Allamah Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau mengatakan, At-tasi'atu ma kullu hadithin sahihin tu'additu bihi al-ammah, wa dalilu ala dhalika ma rawahu asy-syaikhan an Mu'adz. Kata beliau, tidak setiap hadis sahih itu bisa kalian sampaikan begitu saja kepada sembarangan orang. Dan dalil akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, wa ia berkata, kuntu riqqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang cukup populer. Dan disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi dalam kitab beliau, kitab At-Tauhid. Jika beliau menerangkan tentang fadhlu at-tauhid wa ma yukaffiru bihi min adh-dhunub, tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid ini bisa menggugurkan dosa-dosa. Hadis ini mengatakan, kata Mu'ad, dahulu aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas sebuah keledai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam naik keledai. Nah, ini menunjukkan akan tawadhu. Menunjukkan akan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak mesti naik kendaraan yang mewah. Artinya apa yang ada. Dan bersamaan dengan itu Nabi pun juga naiknya dan juga membonceng orang. Ini menunjukkan tawadhu yang tinggi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi di situ berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, katanya, hal tadri ma haqqullahi ala ibadih wa ma haqqul ibadi ala Allah? Tahukah kamu apa kewajiban hamba kepada Allah dan apa yang akan didapat hamba jika ia menunaikan kewajibannya tadi dari Allah Ta'ala? Maka Mu'ad dia menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallahi 'ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Sesungguhnya kewajiban hamba kepada Allah itu adalah hendaknya dia beribadah kepada Allah dan jangan dia sekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini wajiban hamba kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian apa yang bakal didapat oleh si hamba jika dia menunaikan kewajibannya ini? Wa haqqul ibadi 'ala Allah, katanya. Dan yang akan Allah berikan kepada si hamba kalau dia menunaikan hal ini, Allah yu'adziba man la yushriku bi syai'an, bahwa Allah tidak akan mengazab seorang pun yang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Justru setiap muslim yang mendengar hadis ini dia akan bergembira. Akan tetapi bagaimana aplikasinya? Apakah aplikasinya sama? Tentunya al-battalun berbeda dengan orang-orang yang alim, al-muttaqun, para pemberani pelanggar syariat. Mereka berbeda dalam mengaplikasikan hadis ini dengan orang-orang yang mereka takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Makanya harus dibedakan. Ketika Mu'ad mendengar hadis ini dan dikarenakan kecintaannya Mu'ad untuk menyampaikan kebahagiaan kepada sesama kaum muslimin, maka dia ingin nukil apa yang dia dengar ini kemana? Kepada kawan-kawannya. Maka dia minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, ya Rasulullah, afala ubashshiru bihin nas? Wahai Rasulullah, bolehkah aku beritakan ini kepada orang-orang? Bolehkah? Maka apa kiranya jawab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah beliau mengizinkan? Jawabannya kita sudah tahu. Rasulullah mengatakan, la tubashshirhum, jangan kasih tahu mereka. Jangan beritahu mereka. Kenapa? Ada alasannya. Fayat cakilu, khawatir. Kalau mereka tahu ini, mereka akan bersandar dengan la ilaha illallah, fayat cukul aman. Hingga akhirnya mereka meninggalkan untuk mengerjakan amalan soleh. Menyangka bahwa kalau seseorang sudah tidak melakukan kesyirikan, maka dia salah. Ini pemahaman yang salah dan pemahaman yang keliru. Menyangka kalau seorang sudah tidak pergi ke kuburan orang soleh, tidak memberikan sesajian, kemudian dia tidak sholat, kemudian dia tidak mengerjakan amalan soleh, buat dia selamat. Buat dia tidak akan diajar, buat dia akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa disentuh oleh azab. Ini adalah pemahaman yang keliru. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau khawatir kalau hadis ini salah-salah didengar oleh orang yang salah, hingga akhirnya salah pula aplikasinya. Hingga akhirnya apa? Salah pula aplikasinya. Lalu wasyuhum kana Nabi. Jangan kau beritahukan kepada mereka. Fayattakilu. Karena khawatir nanti mereka akan bersandar kepada la ilaha illallah dan tidak mau beramal. Ini satu dalil. Kemudian dikatakan Allah fi riwayatin lahum an Anas. Dan juga masih pada riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada Mu'adz, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa aramallahu ala nar. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang dia bersaksi dengan la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, sidqan min qalbihi, dengan tulus dia memberikan kesaksian itu dari dalam hatinya, kecuali Allah haramkan dia dari neraka. Maka hadis ini ayol hadirah menerangkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia diharamkan dari neraka. Artinya tidak bakal masuk neraka. Secara lahiriah mungkin orang memahaminya demikian, meskipun pada hakikatnya seperti nanti kita akan mendapatkan keterangannya, tidak seperti apa yang mereka sangka dan tidak seperti apa yang mereka duga. Kemudian ketika Mu'adz mendengar hadis ini, dia berkata, "Fala ukhbiru bihin nas fa yastabshiru." Bolehkah aku memberitakan kabar gembira ini hingga mereka bersuka cita? Maka Rasulullah mengatakan, "Idzan yattakilu." Kalau kamu kasih tahu ini kepada mereka, mereka akan bersandar hingga meninggalkan amal. Maka disebutkan bahwa Mu'adz pun menyembunyikan hadis ini, ayuhal hadirun, tidak dipublis secara besar-besaran. Kalau orang sekarang nggak di broadcast lewat BBM misalnya, ya, atau melalui sarana-sarana informasi lainnya, disimpan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena khawatir apa? Apa yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi. Nah, agar dari menjelang wafatnya Mu'adz, maka dia pun mengabarkan. Sudah disebutkan di situ. Fa'abar biya Mu'adun inda mauti ta'atuma. Maka Mu'ad pun mengabarkan menjelang wafatnya karena khawatir berdosa. Kenapa? Karena khawatir terkena dosa menyembunyikan ilmu. Intinya ayol adhirun wa Mu'ad sepanjang hidupnya, semenjak dia mendengar hadis ini, dia berpegang dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian qala Imam Bukhari ta'liqan 'an Ali. Dan juga Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahwasanya ia berkata, "Hadithun nas bima ya'rifun." Atuhibbuna yukadzab Allah wa Rasuluh. Beritahukan kepada orang-orang apa yang dia kenal. Bukan maksud dari hadis ini seseorang menyampaikan sesuatu yang sudah diketahui oleh orang itu. Melainkan maksudnya adalah hendaknya seseorang menyampaikan dari perkara agama yang bisa ditangkap oleh akal mereka. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita bahwa di antara ilmu ada yang bisa disampaikan, dan di antara bagian-bagian ilmu ada yang hanya harus dikhususkan. Sebagaimana Nabi mengkhususkan hadis ini hanya untuk siapa? Hanya untuk Mu'ad. Hanya untuk Mu'ad. Kemudian kata Rasulullah, "Qala tuhibbuna ayukadzdzab Allah wa Rasuluh?" Apakah kalian mau kalau Allah dan Rasulnya didustakan? Orang yang mendengar suatu perkara yang disebutkan kepada agama kemudian dia enggak menangkap, maka dia yang mendustakan orang itu. Padahal yang disampaikan adalah bagian dari agama dan benar. Akan tapi dikarenakan yang menyampaikan tidak pilih-pilih orang, hingga akhirnya orang itu mendustakan orang yang menyampaikannya, sehingga secara tidak langsung seolah-olah dia mendustakan Allah dan Rasulnya, hingga seolah-olah dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Maka hadis ini juga menjadi dalil bagi kita ayol hadirun akan permasalahan yang kita bahas di sini. Nah, tidak semua hadis sahih itu kita publis besar-besaran. Kenapa? Karena dia akan berakibat seseorang salah kaprah apabila dia tidak memahaminya dengan benar. Dan tentunya fenomena yang ada di tengah-tengah kita dari yang tadi telah disebutkan, ini adalah di antara bentuk dari salah kaprah tentang hadis-hadis yang berisi janji Allah kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian di antara dalil juga disebutkan qala mithlu qaul Ibnu Mas'ud, dan juga yang seperti ini diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, ma anta muhaddithun qauman haditha la tablughuhu uqulahum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah kamu menyampaikan satu qaul, sebuah hadis kepada mereka yang tidak bisa ditangkap oleh akal mereka kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Bukankah menjadi satu fitnah ketika seorang menyangka bahwa mengucapkan la ilaha illallah berarti dia bakal masuk surga meskipun dia melakukan kemaksiatan dan kemungkaran? Apa kiranya kalau hadis tentang keutamaan la ilaha illallah disampaikan di tempat yang salah, disampaikan maka tadi lokalisasi pelacuran tanpa dijelaskan maksud dan maknanya hingga seorang memahami sesuai dengan yang dimaukan? Apa kiranya kalau hadis tentang keutamaan la ilaha illallah, banyak mengucapkan la ilaha illallah, dia akan dihijab dari neraka, disampaikan di tengah-tengah para penjahat, di tengah-tengah orang yang gemar melakukan maksiat kemungkaran, apa jadinya kira-kira? Maka mereka mengatakan, mari kita lanjutkan aksi kita selagi kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka menyangka bahwa perbuatannya itu tidak ada sangkut pautnya dengan la ilaha illallah. Kemudian disebutkan oleh al-muhaqqiq al-Hafiz Ibn Hajar, dan berkata al-Hafiz Ibn Hajar, وممن كره التحدث ببعض دون بعض احمد في الاحاديث التي ظاهرها الخروج على الامير. Setelah kita ketahui dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada ilmu yang harus kita pilih mana yang ingin kita sampaikan, dan kita juga harus pilih audiensnya, mad'u kita bisa tidak hal ini disampaikan. Bahwa ini landasannya adalah sabda Nabi dan perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa demikian ini juga dilakukan oleh para ulama kita. Disebutkan al-Hafiz, dan diantara yang tidak suka untuk menyampaikan hadis kepada sebagian orang, di antaranya adalah Imam Ahmad, kalau hadis itu menyangkut lahirnya mengajak untuk memberontak kepada pemerintah. Nah, bahwa Imam Ahmad kendati pun beliau seperti yang kita kenal dalam sejarahnya, beliau disiksa dan didera disebabkan fitnah yang menimpanya pada tiga zaman kekhalifahan, tidak kurang-kurang tiga zaman kekhalifahan. Tetapi kalau ada orang menyampaikan hadis-hadis yang zahirnya mengajak kepada pemberontakan, justru al-imam mengingkarinya, justru imam tidak mendukung. Ini berbeda dengan orang-orang di penjara yang justru mengambil manfaat dari kesempatan untuk mengajak orang lain benci kepada pemerintahnya. Al-imam beliau disiksa, dipenjara, tidak dihalangi dari dakwahnya. Akan tetapi hadis-hadis yang akhirnya mengajak kepada pemberontakan, yang bisa difahami ke arah yang demikian, justru al-imam Ahmad tidak suka kalau hadis-hadis tersebut disebarkan. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Malik di hadis sifat, dan juga Imam Malik kalau hadis tersebut berkenaan dengan hadis-hadis sifat, berkenaan dengan hadis-hadis as-sifat, karena kita mengetahui di antara sifat-sifat Allah ada yang berupa sifat khabariyah. Yang dijelaskan oleh para ulama zatiyah khabariyah, yang dijelaskan oleh para ulama yang namanya apabila ditinjau pada sisi si makhluk itu adalah bagian dan anggota tubuh makhluk. Seperti misalnya penisbatan al-ainain, dua mata, dan yang lain sebagainya. Al-Imam Malik tidak suka kalau hadis seperti ini disebarkan seluas-luasnya, melainkan harus diukur siapa, kepada siapa hadis disampaikan. Kemudian Abu Yusuf al-Gharib, dan Abu Yusuf sahih al-Imam Abu Hanifah tidak suka kalau ada hadis tentang gharib, perkara-perkara yang menceritakan hal-hal yang tidak umum itu disampaikan ke khalayak. Wa man qablahum Abu Hurairah, bahkan sebelum mereka, kalau tadi disebutkan siapa? Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Yusuf, ya, mereka bukan sahabat. Ada sebelum mereka sahabat Nabi siapa? Yaitu Abu Hurairah kama ruya anhu fil jahabain, seperti diriwayatkan dari Abu Hurairah berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan hadis jahabain atau bi'a'in, dua kantong. Ya, kita ketahui hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anda bisa lihat di situ pada ta'liq. Pada ta'liq disebutkan Rafi Sahih Bukhari min hadith Abi Hurairah annahu qala hafidhtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kantong ilmu. Wa ma huduma fabasastuhu. Ada salah satunya aku telah sampaikan kepada kalian. Wa malaha. Ada pun yang lainnya. Kalau fabasastuh, kalau aku beritakan kepada kalian kutia hadal bul'um, maka akan disembelihlah leher ini. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menyampaikan sebagian hadis dan menyembunyikan sebagian lainnya. Walau anna murad ma yaqa'u fil fitan. Dan bukan dimaksud dengan hadis yang ramai ini adalah hadis yang berbicara tentang fitnah-fitnah yang terjadi pada masa yang demikian. Naam. Walau nahu an Hudzaifah an al-Hasan أنه أنكر التحديث الأنس للحجاج بقصة العراميين dan juga yang menjadi dalil juga Hudzaifah dan juga Al-Hasan bahwa ia mengingkari Anas bin Malik yang meriwayatkan kepada Hajjaj bin Yusuf yaitu tentang hadis yang mengisahkan tentang kisah Al-Huramiin. Ya, di mana dikisahkan dalam As-Sahih bahwa datang sekelompok orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengaku Islam, berislam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun terkena penyakit. Satu kelompok orang ini akhirnya terkena penyakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan mereka untuk berobat dengan minum air kencing dari al-ibil, dari unta. Nah, dan juga minum susunya. Kemudian ketika mereka sehat, mereka pun kembali murka dan mereka pun membunuh orang-orang yang menjaga unta-unta sedekah tersebut, hingga akhirnya mereka pun melarikan diri dan dikejar oleh sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun dibunuh, dan mereka dibunuh dengan cara yang cukup keji, dengan cara yang cukup keji apabila ditinjau kepada HAM sekarang ini. Ya, disebutkan bahwa orang-orang tersebut dipotong kaki dan tangan mereka dan mata-mata mereka dicungkil, kemudian mereka dicampakkan di padang pasir yang panas. Kira-kira apa jadinya? Hidup dia? Nah, hadis yang seperti ini kalau disampaikan kepada Al-Hajjaj, sedangkan Al-Hajjaj adalah termasuk pemimpin yang ketika itu senang untuk membunuh, khawatir Al-Hudzaifah dan juga Al-Hasan Bahajat mendapatkan dalil dari perbuatannya. Jelas ya? Jelas sisi pendalilannya. Maka ikhwas kalian dimuliakan Allah, dijelaskan di anna uttaqada wasilatan ila makana ya'tamidu minal ubara wa fisadkid dima bita'wilihi liwahi. Khawatir Hajjat akan menjadikan hadis ini sebagai wasilah, sebagai sarana pembenaran terhadap apa yang dia telah yakini sekarang ini. Apa itu? Al-mubalaghatu fi sadqid dima. Kelewatan dalam menumpahkan darah dengan takwilan-takwilan dia yang lemah. Ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah, ini merupakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak semua hadis sahih itu bisa kita sampaikan. Dan tidak ya, semua hadis sahih itu bisa kita beritakan kepada semua orang. Nah, kemudian setelah kita ketahui akan ya, prinsip ini, maka kita akan lihat kemana pembahasan berikutnya dari pembahasan kita, yang mana pada kitab yang ada pada antum itu kita masuk kepada halaman 33. Dan dalam menerangkan kitab ini, ikhwah, saya akan sedikit mengambil manfaat dari syarah yang dijabarkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Bara, dan saya tidak akan baca semuanya, akan tapi hal yang kiranya perlu maka saya akan kutipkan dan saya akan sarikan kepada antum di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam al-Ali العلامة على علامة القدوة والحافظ زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ الصالح العلامة أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي أدام الله النفع به آمين. في الصحيحين عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ضيفه على طحن. Dalam Sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz sebagai orang yang memboncengnya di atas tunggangan. Jadi dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menaiki tunggangan dan Mu'adz memboncengnya. Kemudian Nabi berkata, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, ini hadis yang tadi sudah kita baca. Qala labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Kata Mu'ad, aku dengar dan aku sambut panggilanmu wahai Rasulullah. Qala ya Mu'ad, lagi diulang oleh Nabi, wahai Mu'ad, labbaika Rasulullah wa sa'daika. Lagi juga dijawab demikian oleh Mu'ad. Qala ya Mu'ad. Kemudian Nabi kembali berkata pada kali yang ketiga, wahai Mu'ad, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Kemudian kata Rasulullah, ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa aghamallahu 'alannah. Dan metode Mu'adz ini, atau metode Nabi ini adalah metode yang baik dalam pengajaran. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebelum menyampaikan ilmu yang ingin beliau sampaikan, beliau memancing dulu perhatian orang yang ingin dia sampaikan kepadanya ilmu itu. Ini kita lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil nama Mu'adz dan Nabi memanggilnya sebanyak 3 kali. Dan tentunya ini lebih membantu kepada lebih tertanamnya ilmu kepada orang yang ingin kita sampaikan ilmu tersebut kepadanya. Nah, kemudian baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi, mana tidak ada seorang pun hamba yashhadu an la ilaha illallah, yang dia bersaksi dengan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, illa haramallahu 'alannar, kecuali Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Hadis yang dimuliakan Allah. Hadis ini serupa dengan hadis yang sebelumnya sudah kita baca, yang menunjukkan akan sa'na ilaha illallah, menunjukkan akan keutamaan yang agung yang dikandung pada syahadat la ilaha illallah. Akan tetapi seperti apa maknanya? Apakah seorang bebas melawan kemaksiatan dan kemungkaran dengan alasan yang penting saya telah mengucapkan la ilaha illallah, Jelas hal ini adalah pemahaman yang keliru seperti nanti akan dijelaskan. Kemudian ketika Mu'adz mendengar hadis, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa akhbiru bi an-nas fa yastabshiru? Bolehkah aku beritakan kepada orang-orang hingga mereka bersuka cita? Qala idza yattaqi. Kata Nabi, kalau aku beritakan kepada mereka, khawatir mereka akan bersandar. Yattaqi artinya bersandar. Fa akhbara bi Mu'adz 'inda mautihi ta'akkuma. Maka Mu'adz pun akhirnya memberitakan juga hal tersebut kepada orang-orang. Tapi kapan? Menjelang wafatnya, karena khawatir dia berdosa disebabkan menyembunyikan ilmu. Nah, qala fi sahihain an Itban bin Malik. Dan dalam sahihain dari Itban bin Malik an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah. Ini sama. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari neraka. Nah, nanti ada pola yang kedua, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Nanti harus bedakan dua pola ini. Nah, dan pada hadis yang diriwayatkan dalam sahihain dari Itban, hadis yang kedua di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna Allah harrama 'ala an-nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan dari neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan dia ucapkan la ilaha illallah itu mengharapkan wajah Allah. Maksudnya dia ucapkan la ilaha illallah itu dia mengharapkan hanya surganya Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-hadith ushani, ya, hadith yang kedua yang mengandung kandungan yang sama, yang berbicara tentang keutamaan tauhid dan besarnya pahala. Pahala at-tauhid. Suasa yang dimuliakan Allah. Tentunya kita melihat padanya terdapat kabar gembira yang besar. Ya, di mana seorang cukup dia mengucapkan la ilaha illallah untuk sebagai syarat dan modal dia selamat dari azab. Tentunya kita ingin selamat, itu mulai. Nah, dan benar bahwa seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dia selamat di neraka, selamat dari neraka jahanam, dia masuk surga. Tetapi apakah artinya selamat dari neraka jahanam dia tidak diazab sedangkan dia melakukan dosa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia melakukan dosa juga ada kemungkinan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti dia selamat dalam artian dia disentuh oleh azab. Sebelum dia akan dijelaskan pada pembahasan yang selanjutnya. Dan di sini Imam beliau masih membawakan beberapa hadis yang keseluruhannya menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah ini. Baru selanjutnya beliau akan kelompokkan sesuai dengan polanya dan kemudian dijelaskan pendapat ulama tentangnya dan bagaimana pemahaman yang sebenarnya. Nah, kita akan pindah kepada hadis yang ketiga. Qala fi sahih Muslim an Abi Hurairah. Dan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah wa Abi Sa'id atau dari Abu Sa'id Bishr yang meriwayatkan hadis ini ragu apakah sahabatnya adalah Abu Hurairah atau Abu Sa'id. Anhum kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk. Wahai suatu ketika para sahabat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu di perang Tabuk. Fasabatuhum majaa'ah. Lalu mereka pun ditimpa dengan kelaparan. Lagi perang lapar. Ditimpa oleh kelaparan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ditai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta untuk didatangkan secara kain, Nabi dari kulit. Dilipatin pada satu, lalu dibentangkanlah ya kulit ini memadai bagi azwarihim. Kemudian Nabi pun memanggil para sahabatnya seluruhnya untuk datang membawa sisa makanan yang ada pada mereka masing-masing. Fajar Rasul yajib bikati darat gurratin. Lalu ada seorang yang dia datang menyambut panggilan Nabi, dia bawa cuma segenggam jagung, ya, sepenuh tangan jagung, isinya jagung. Cuma itu sisa makanan mereka. Kalau ayolah kalau dikasih pamrih, yang lainnya datang lagi. Kalau yang tadi buat jagung ini bawa segenggam penuh tamr, apa tamr? Kurma. Kalau ayolah kalau dikasih, dan yang lain yang bawa segenggam penuh kasra, yaitu potongan-potongan roti, sisa-sisa roti. Ini menunjukkan akan susahnya dan sulitnya para sahabat radhiyallahu alaihim ketika itu. Hatta tughza, hingga sekalipun dalam kondisi memerangi orang-orang kafir, dalam kondisi tidak punya. Ini menunjukkan akan tingginya tingkat ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kemenangan Islam itu bukan disebabkan oleh karena hebat dan canggihnya persenjataan, melainkan disebabkan oleh karena al-iman. Persenjataan adalah sebab, akan tapi sebab utama itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kondisi para sahabat Nabi ketika itu, kondisi yang susah, kondisinya penuh dan serba kesulitan. Kemudian dikisahkan hatta jutama'a lam yadh' min dhalika syai'un yasir, hingga terkumpullah pada secarik kulit tersebut dari sisa-sisa makanan yang dibawa tadi yang jumlahnya enggak banyak. Yang ini cuma bawa segenggam tangan, yang ini cuma bawa segenggam tangan, macam-macam jenis makanan. Lalu apa yang lakukan Nabi? Qala fad'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi bin barakah. Lalu Nabi pun mendoakan pada makanan tersebut, semoga Allah memberikan keberkatan. Keberkahan yaitu subutum khairil ilahi fi syai', adanya kebaikan ilahi pada sesuatu. Nabi minta kepada Allah agar sisa makanan tadi diberikan keberkahan. Kemudian Nabi berkata, "Khudhu fi awiyatikum." Bawa pulang, masukkan lagi ke dalam tempat penyimpanan makanan kalian. Fa'akalu fi awiyatihim. Maka mereka pun membawa pulang kembali sisa makanan yang tadi mereka bawa, dan mereka masukkan lagi ke tempat-tempat penyimpanan makanan mereka. Hatta mataqu fil askar ya'lam la'u. Ajaibnya, mereka bawa hanya segenggam, akan tetapi mereka bisa menyimpan bahkan lebih daripada itu. Ini berkat doa dan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat barakah dari Allah jalla wa ala, hingga tidak menyisakan satu wadah pun ya di dalam perkemahan tentara ketika itu kecuali dipenuhi dengan makanan. Kecuali akhirnya penuh dengan makanan. Qala faakalu hatta syabihu. Lalu mereka pun makan dengan ya makan yang banyak hingga mereka pun kenyang. Hingga akhirnya mereka pun kenyang. Fakhalat Allah. Dan itu pun masih ada sisa. Subhanallah. Ini menunjukkan kan mujizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, lalu setelah itu Nabi pun berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi dengan la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. La yalqa Allah bihima 'abdun, Tidak akan seorang hamba yang berjumpa dengan Allah dengan keduanya ini. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan dua kalimat syahadat ini dengan Allah ghairu syakin, dan dia tidak ragu dengan keduanya. Ini juga ragu akan kebenaran syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fayuhjaba ayya jannah, kemudian dia dihalangi dari masuk surga. Tidak seorang pun yang dia berjumpa dengan Allah membawa dua kalimat syahadat ini dan dia tidak ragu padanya, kemudian dia dihijab dari surga. Artinya dia pasti syurga. Seseorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak ragu, dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia yakin dengan kebenaran la ilaha illallah. Hadis ini hayyal hadirun, di antara hadis-hadis yang juga menceritakan tentang keutamaan la ilaha illallah, bahwa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia ucapkan dan dia tidak memiliki keraguan pada kalimat syahadat tersebut, maka dia tidak akan dihijab, maksudnya tidak akan dihalangi masuk surga. Artinya apa? Artinya dia bakal masuk surga. Dia bakal masuk surga. Akan tapi apakah artinya bahwa dia masuk surga dikarenakan mengucapkan la ilaha illallah meskipun kemaksiatan yang dia lakukan kemudian dia tidak diazab? Jelas bukan itu maksud dan artinya. Karena la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi dan memiliki syuruh, memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang ditunaikan. Konsekuensi yang harus dia jalani sebagai wujud dari benarnya syahadat la ilaha illallah. Kemudian ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibn Rajab melanjutkan, "Qala fi sahihain an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan dalam sahihain dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, "Man min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dhalika illa dakhala al-jannah." Tidak seorang pun hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati di atas kalimat ini kecuali dia masuk surga. Ini pola yang kedua. Dari yang sudah saya sebutkan, bahwa ada dua pola dalam hadis-hadis ini. Bahwa yang pertama yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Ini pola yang pertama. Sedangkan pola yang kedua, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dia akan selamat dari neraka. Ya, meskipun maksud dari selamat dari neraka artinya dia masuk surga juga, akan tapi dua redaksi ini dibedakan. Sebelum dia akan dijelaskan sebentar lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak ada seorang pun yang dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia wafat di atas kalimat ini kecuali masuk surga. Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kultu, kata Abu Dzar, terheran dia melihat dan memahami begitu mudahnya seorang masuk surga. Maka kata Abu Dzar, wa in zana wa in sara, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, artinya meskipun dia berzina dan meskipun dia mencuri, apakah dia juga bakal masuk surga karena la ilaha illallahnya? Qala wa in zana wa in sara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Qala tsalatsa, diucapkan ini sampai 3 kali. Abu Dzar yakin dan mencari kepastian yang lebih sehingga dia bertanya sampai 3 kali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan bahwa kalimat la ilaha illallah yang dia pahami itu mengharuskan seorang meninggalkan al-ma'asi wa dhunub, meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Tetapi ketika dia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bakal masuk surga meskipun dia berzina dan meskipun dia mencuri. Maka Abu Dzar perlu meminta kepastian lebih dari Nabi hingga bertanya padanya sampai 3 kali. Dan Nabi tidak berubah jawabannya meskipun dia berzina dan meskipun dia mencuri. Dan pada kali yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup komunikasinya dengan Abu Dzar dengan dia katakan, "Alaumi anti Abu Dzar." Meskipun kamu harus tersungkur ke tanah, Abu Dzar, wa innana wa insa. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Antara yang hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana jadinya kalau hadis yang seperti ini akhirnya disebarkan, disampaikan hingga akhirnya orang mengalami dengan pemahaman yang salah, pencuri akan terus mencuri gitu bukan? Pezina akan terus berzina begitu bukan? Orang yang melakukan kemaksiatan akan terus melakukan kemaksiatannya disebabkan karena tidak pilih pilih hadis, tidak pilih pilih audiens dalam menyampaikan hadis-hadis yang demikian maknanya. Karena lahirnya dari hadis ini itu tidak seperti apa yang dipahami oleh kebanyakan orang, bahwa orang itu akan selamat dari neraka. Karena tidak dikabarkan di sini bahwa orang itu tidak akan masuk neraka, tapi hanya dikabarkan bahwa orang itu masuk surga. Tapi dikabarkan tidak di situ bahwa dia tidak akan masuk neraka. Tidak dikabarkan. Tapi nanti akan dijelaskan oleh Al-Hafidh. Makanya Al-Hafidh, takutnya Abu Dzar. Lalu setelah itu Abu Dzar pun keluar meninggalkan Nabi. Wahai yaqulu wa in raghiba anhu Abu Dzar. Dia keluar sambil berkata, wa in raghiba anhu Abu Dzar. Meskipun Abu Dzar harus tersungkur ke tanah karenanya. Artinya, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, bahwa zina dan mencurinya atau kemaksiatan lainnya itu bukan penghalang dari seseorang untuk dia masuk surga. Tapi tidak ada berita di situ bahwa dia tidak akan masuk neraka. Ya, tidak ada berita di situ bahwa dia tidak akan masuk ke dalam neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca sedikit dan nukilkan sedikit ikhwah yang memuliakan Allah, dan cukup di sini untuk menyimaknya saja dari syarah yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Barraq berkenaan dengan hadis-hadis ini. Ya, saya hanya sarikan sesungguhnya, saya bacakan semuanya, dan ini menambah kepada pemahaman kita terhadap hadis-hadis tersebut. Kadabiyya qala laysa fi shay'in minna illa mujarrad an-nutq wa talaffuz bi qawli la ilaha illa Allah wa in warada shay'un mudahun 'ala mutlaq al-qawl fa innahu muqayyadun bin nusus al-mutadammina li tilka ash-shurut min al-'ilm wal-ikhlas was-sidq wal-yaqin al-munafi lis-syak. Tidak ada pada hadis-hadis tersebut yang sudah kita baca, tidak ada satu pun darinya keterangan bahwa seorang hanya mengucapkan la ilaha illallah saja kemudian dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Ya, tetapi apa? Wain mada syai'un mudafun ala mutlaqil qawl fa'innahu muqayyadun bin nusus al-mutadammiya itilka syuruh. Kalau pun ada suatu nas yang zahirnya itu mutlak Artinya hanya menyebutkan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia akan mendapatkan apa yang akan dia dapatkan, masuk surga. Atau dia akan mendapatkan dihijab dari neraka. Karena sesungguhnya demikian ini dijelaskan dalam nas-nas yang lain, bahwa tidak cukup hanya sekedar seseorang mengucapkannya saja. Sebagian sudah kita ambil pada hadis-hadis yang telah kita lalui pembacaannya, di mana pada sebagian yang kita dapati bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata beliau alaihi salatu wassalam, di antaranya la yanqallahu bihi ma'abdun wa yushak, tidak seorang pun hamba berjumpa dengan Allah pembawa dua kalimat syahadat ini dan dia tidak ada pada hatinya sedikit pun keraguan. Jadi harus disyaratkan Allah al-yaqin, disyaratkan di sana al-yaqin. Begitu pun juga disebutkan dalam riwayat yang lain al-ilm, disyaratkan di sana al-ilm. Dan para ulama rahimahullah menyebutkan syuratu la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu memiliki apa? Memiliki syarat. Sebagai menyebutkan 7 dan yang lainnya menambahkan jadi 8. Nanti kita akan sebutkan ini. Nah, jadi kalaupun pada hadis-hadis yang lalu bisa dipahami darinya cukup seorang mengucapkan la ilaha illallah, sesungguhnya pada sebagian hadis lainnya terdapat penyebutan bahwa itu tidak dicukupkan hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, melainkan harus dengan syarat-syaratnya. Disebutkan harus dengan yakin, tidak boleh ragu, sifat min qalbi, turut di dalam hatinya, hanya mengharap wajah Allah, dalam syarat-syarat yang 8 macam itu. Nah, kemudian dalam kesempatan lain kata Syekh, عبد الرحمن بن ناصر البراء, إن هذا الوعد العظيم ليس مرتبا على مجرد النطق باللسان مع الاتيان بكل أو ببعض ما ينقضها وعد أركان الدين. هذا بريء فسوفنا جنبيا بسار ini yang dia apa? Masuk surga, besar lah masuk surga, besar selamat dari neraka, dan dia besar apa bukan? Yang dia besar terus sebutkan syahatnya apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Kata beliau, laisa murattaban ala mujaratil nutqi bil lisan, bukan hanya seseorang dituntut cuma mengucapkan dengan lisan saja, selesai. Maliknya dikulih Nabi Ba'ad mayang kubur, padahal bersamaan dengan itu dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga dia ngapain? Dia juga mengerjakan sebagian besar dari hal yang membatalkan la ilaha illallah. Kita lihat banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi sama dengan itu dia membatalkannya. Kemudian sahkah dia mengatakan yang penting aku mengucapkan la ilaha illallah? Jelas ini tidak bisa dibenarkan. Begitu pun juga orang melakukan kemaksiatan. Nah, mengatakan dia kalau wala adillatu ala butlani hadzal faham wa ala alwajh at-tawajjuh as-sayyi' kathira, dan dari yang menunjukkan akan batalnya pemahaman seperti ini, itu pemahaman Allah cukup dengan la ilaha illallah amal surga, meskipun saya menzalimi orang, mengganggu teman gitu ya, meskipun dia harus berbuat kejahatan, menyakiti orang, bermaksiat, zina, mencuri dan seterusnya, ini pemahaman yang keliru. Dan dari yang menerangkan akan kekeliruan pemahaman ini, itu ada banyak. Disebutkan di sini para as-sahabatu radhiyallahu anhum, qatalu al-murtaddin atba' Musailamah. Para sahabat radhiyallahu alaihim, kita kenal dalam kisah mereka, ada satu peristiwa mereka memerangi orang-orang yang murtad. Mereka beramal, mereka berbuat. Ya, ini orang-orang yang bertakwa ketika mendengar hadis-hadis janji. Ya, orang yang muttaqin Bushra Al-Haid. Nulis itu ada kabar gembira. Bukan mereka marah, mengatakan agama, justru mereka semakin giat dalam beribadah. Cerita ini disebutkan di para sahabat, mereka berbuat, mereka memerangi, memerangi al-Muhtadin atau Musaylimah. Orang-orang yang murtad dari para pengikut Musaylimah al-Kadzdzab yang mengaku Nabi, dan Musaylimah ini dan para pengikutnya, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Amin ya Allah, mulia Allah. Ada dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka juga melakukan pembatalan, sehingga la ilaha illallah tidak berfungsi bagi mereka sesuai fungsinya. Ini adalah fungsi la ilaha illallah melindungi harta, melindungi darah. Kemudian ketika seorang melantarkan dari agama Allah, seperti misalnya mengaku ada nabi lain setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini apa kiranya dia selamat di akhirat? Jangan mungkin di akhirat, di dunia saja dia tidak selamat. Di dunia saja dia kena hukuman. Dibayar oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Maka hukuman di dunia, hukuman di dunia yang mereka terima, ini akan bersambung nanti kepada hukuman di akhirat. Mereka diperangi meskipun mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Wa qatalu man yu'ti zakat. Dan juga para sahabat memerangi orang-orang kalah untuk membayar zakat. Seperti yang dikisahkan ya pada ya sejarah di masa pemimpinannya Khalifah Al-Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka memerangi para menteri zakat, wa hum yaquluna la ilaha illallah. Dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ali bin Abi Thalib yang memerangi as-Sabaiyah, yang gulat Syiah, rawat Syiah yang gulat, yang kelewatan, sehingga menuhankan Ali. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apa jawabnya? Mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang apa la ilaha illallah yang berfungsi bagi dia? Tidak berfungsi di dunia, apalagi berfungsi di akhirat. Di dunia saja tidak berfungsi. Tidak tahu itu ya. Maka begitu juga la ilaha illallah diucapkan oleh seorang, kapan dia tidak datang dan syarat, kapan dia tidak jalan dan konsekuensi, dia tidak mau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka bilang dari fungsi la ilaha illallah sesuai kadar yang dia telantarkan dari konsekuensi la ilaha illallah tersebut. Ini manfaatnya. Raiul hadan oleh Allah tidak cukup menyuruh dan nutup, tidak cukup hanya sekedar seorang mengucapkan dengan lisan dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Nah, bisa dipahami insyaAllah. Selanjutnya ayu al-ikhwah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kita ambil hadis yang berikutnya. Qala fi sahih Muslim an Ubadah. Dan dalam sahih Muslim dari Ubadah, itu Ubadah bin Samit anna qala inda mautih. Wahia berkata menjelang wafatnya. Dia bilang sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, harramallahu alaihi an-nar." Barang siapa yang dia bersaksi dengan la ilaha illallah bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, Allah haramkan dia dari neraka. Apakah ini juga berlaku pada orang-orang yang menolak pembayaran zakat di zaman Abu Bakar? Apakah ini berlaku juga pada As-Sabaiyah yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib yang menuhankan Ali? Kemudian dia berkata kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah haramkan dia dari neraka. Jangankan di akhirat, di dunia saja dia tidak selamat, apalagi di akhirat. Nah, ini tidak berlaku bagi mereka. Artinya, Maisa Mubarak bukan hanya sekadar suara yang ditutup dari la ilaha illallah itu hanya apa? Hanya mengucapkan pelafalan saja. Tanpa amal, tanpa meninggalkan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, meninggalkan ghibah, meninggalkan namimah, mencela orang, menjelek-jelekkan manusia, istihza' bid-din, istihza' bid-du'at, istihza' bil-ulama, istihza' bis-sunnah. Walaupun Allah tidak ada, kemudian menganggap bahwa la ilaha illallah nyebabkan Islamnya tetap. Dan sedangkan dia minta-minta kepada selain Allah, menyembah untuk selain Allah, dan seterusnya dari pelanggaran dan kemungkaran. Cina. Kalau di Sahihain yang Ubadah an Nabi, dan juga dalam Sahihain dari Ubadah yang Salih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya berkata man syahidah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wal naru haqqun adkhala Allah al jannata ala ma kana min al amal. Dan dalam sahih ayat dari Ubadah bin Shamit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, barang siapa bersaksi dengan la ilaha illallah, maka ia tidak ada yang berhak beribadah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi dia. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan utusannya. Dan kalimat Allah, artinya bahwa Isa diciptakan dengan kalimatnya. Inna ma'amruhu ila arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bahwasanya Allah apabila dia menghendaki sesuatu, cukup dia mengatakan jadilah, maka terjadilah. Maka ini makna bahwa Isa adalah kalimat Allah, itu diciptakan dengan kalimat Al-Qa'a ila Maryam, yang ia tiupkan kepada Maryam. Waruhun minhu, dan juga bahwa Isa itu adalah roh dari Allah, maksudnya roh dari roh-roh ciptaan Allah. Wal jannatu haqqun wan naru haqq, dan dia bersaksi juga bahwa surga itu hak dan neraka itu hak, maksudnya surga itu benar dan neraka itu benar adanya. Maka Allah khalaqa Allah al-jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga ala makana minal amal, seperti apapun amalan dia, seperti apapun amalan dia. Makanya hadis yang dimuliakan Allah, hadis ini pun juga serupa dengan hadis ya sebelumnya, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk ke dalam, masuk ke dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Bahkan di sini terdapat keterangan lebih daripada sekedar itu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah masukkan dia ke dalam surga seperti apapun amalan dia. Artinya seperti apapun amalan dia, baik ataukah buruk amalan dia, selagi amalan itu bukan termasuk dari kufur akbar. Ya, seperti apa kufur akbar? Seperti apa syirik akbar? Menyembah untuk selain Allah, memanggil selain Allah, meminta kepada selain Allah Jalla wa'ala, bertawakal kepada selain Allah, memberikan sembahan, memberikan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kufur akbar. Dan yang lain sebagainya dari macam-macam dari perbuatan orang dari jenis kufur al-akbar. Nah, artinya di sini, wah, tersebut dimasukkan dalam surga. Kalau dia pencuri, dia juga dimasukkan dalam surga selagi dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah maksudnya bahwa dia tidak disentuh oleh api neraka? Tidak ada keterangan akan hal itu. Nah, qala fi hadha al-ma'na ahadith kathiratun jiddan yatul dhikruha. Dan hadis-hadis yang sama'na dengan ini ada banyak sekali. Itu hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah dan besarnya pahala la ilaha illallah. Maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk dalam surga dan mau dia dihijab dari neraka. Hadis-hadis yang seperti ini ada banyak sekali yang kalau kita sebutkan satu persatu akan panjanglah ya tulisan dan majlis ini. Ya ikhwan, nah setelah kita mengambil hadis-hadis tersebut, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab wa hadithu adal makna wa'an, dan hadis yang semisal dengan ini itu ada dua pola, kata beliau. Nah, kita di sini akan mulai untuk meletakkan hadis-hadis tersebut. Ya, sehingga dengan pemetaan ini, ya akan jelaslah bagaimana seharusnya kita memahami hadis tersebut hingga tidak terjatuh kepada kesalahan terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berakibat kepada penelantaran terhadap agama Allah. Kenapa ya Pak? Ahaduhuma, yang pertama, nafihi anna man ata bisyahadataini dakhalal jannah, yaitu hadis-hadis yang di situ terdapat keterangan bahwa barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia akan masuk ke dalam syurga. Aw lam yuhjab anha, atau dia tidak dihijab darinya. Ini jenis yang pertama. Wa ala zahirun kadzalik. Dan ini jelas sekali. Ya, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk ke dalam surga dan tidak akan dihijab dari surga. Tidak akan dihalangi dari dia masuk ke dalam surga. Fa'inan ma'la yakufi al-hadu min al-tawhid khalis, katanya. Karena yang namanya neraka jahannam, tidak ada seorang pun dari pemeluk tauhid yang murni yang dia bakal kekal di situ. Jadi, tidak ada seorang pemeluk tauhid yang murni dia kekal di neraka jahannam. Jelas ya? Nah, waqad yadkhul jannah wa la yuhjab 'anha ila qawla min dhunubihi min nar. Dan seorang pemeluk tauhid yang murni dia bisa masuk surga dan tidak dihijab dari surga apabila dia telah suci dosa-dosanya dengan api neraka. Dengan api neraka. Ini ayat agama mulia Allah. Ini jenis yang pertama dari hadis-hadis tersebut. Bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah dia pasti masuk surga. Dan ini hak. Dan ini adalah hakun. Dan bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak seorang pun dari mereka yang kekal dan dia di neraka jahannam. Kalaupun dia masuk ke dalam kedalamnya. Nah, dan dia masuk ke dalam surga bisa saja setelah dia suci dari dosa-dosanya dengan dia disucikan di api neraka. Walhamdulillah. Nah, sedangkan hadis Abu Dzar yang tadi telah kita baca di depan, makna bahwa zina dan sarqa la yamna'an dukhul al-jannah ma'a at-tauhid. Arti dari hadis Abu Dzar tersebut adalah bahwa zina dan mencuri itu bukan penghalang bagi seorang untuk dia masuk ke dalam surga kalau dia muwahhid. Ya. Dan juga sa'irul ma'asi dan juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, selagi kemaksiatan itu bukan kekufuran, bukan syirik akbar. Sedihai. Ya. Wa la haqqun la riyata fi. Dan ini juga hak. Nah, tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Laisa fi anna la yu'adzabu yawman 'alayhi ma'a at-tauhid. Akan tetapi tidak ada pada hadis Abu Dzar dan hadis yang sahih sanadnya satu keterangan bahwa orang itu tidak akan diazab di neraka. Meskipun dia adalah seorang muwahhid. Bisa dipahami? Hari Abu Dzar mengatakan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dia masuk surga. Kata Abu Dzar, wa izana wa insara. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, maka Nabi mengatakan wa izana wa insara. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Berarti seorang pelaku maksiat bisa masuk surga, jawabnya iya. Kalau dia muwahhid. Dan berarti bahwa yang namanya kemaksiatan, baik itu zina ataupun dia itu adalah merupakan kemaksiatan lainnya, itu bukan penghalang dari masuk ke surga. Karena apakah dalam hadis tersebut terdapat keterangan bahwa dia tidak diazab? Ada keterangan seperti ini? Hah? Ada jawabnya lagi, ya kawan? Ada keterangan? Tidak ada keterangan. Jadi tidak ada sandaran bagi para pelaku maksiat untuk dia terus menerus di atas kemaksiatannya. Kemudian dia mengatakan yang penting aku mentauhidkan Allah, yang penting aku mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sandaran terhadap dalam hal ini terhadap la ilaha illallah. Artinya kalau dia melakukan kemaksiatan dari kemaksiatan kepada Allah, kalau dia itu adalah seorang muwahhid, meskipun seorang ahlu tauhid tidak ada teka di neraka jahannam, mau dia akan ke surga, tapi bukan berarti la ilaha illallah itu sebagai jaminan bagi dia untuk dia tidak diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi faham? Ya? Nah ini. Nah disebutkan oleh al-Hafiz selanjutnya, wa fi musnad al-Bazzar, dan dalam musnad al-Bazzar, ada Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah dengan sanad yang marfu', man qala la ilaha illallah nafa'athu yawma min dahri yusibu qabla dhalika ma asaba. Disebutkan dalam hadis Bazzar dari Abu Hurairah dengan sanad yang marfu', wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, lainnya itu akan berguna bagi dia suatu saat nanti dari zaman ini. Dan sebelumnya dia ditimpa dengan apa yang menimpanya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jangan para batalun, orang-orang yang mereka gemar melakukan maksiat, kemudian dengan pemahamannya yang qasir, dengan pemahamannya yang lemah, lantas dia berdalil, yang penting aku mengucapkan la ilaha illallah maka aku akan selamat dari neraka Allah. Hasya wa kalla. Sekali-kali tidak demikian makna dan pemahaman dari hadis-hadis tersebut. Bahwa benar bahwa la ilaha illallah itu mengantarkan pemeluknya kepada syurga. Akan tapi la ilaha illallah itu belum tentu melindungi pemeluknya dari neraka apabila dia bermaksiat kepada Allah, apabila dia mengganggu orang lain, apabila dia mencuri, apabila dia berzina, apabila dia namimah, apabila dia ya, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, menggolongi orang lain. Maka hati-hatilah al-muhsidun dari kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kun menekan untuk mengerjakan perintah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menekan. Karena lain ayat itu butuh kepada konsekuensi. Ada amalan dalam kandungan la ilaha illallah itu. Bahwa seorang dituntut dengan la ilaha illallah itu untuk dia berbuat, untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya akan kutipkan sedikit dari perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Barrah, masih seputar pembahasan kita ini. Ini berkenaan dengan orang-orang yang bersandar dengan la ilaha illallah. Kadzalika alladhi yaqulu bi lisanihi la ilaha illallah. Maka orang yang mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah. Wa la yaqra min al-musyrikin wa syirkihim. Dan dia tidak berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Walaa yaqut butlana ma hum alaihi wa walaihi. Dan dia tidak meyakini batilnya ajaran kesyirikan dan sesatnya para pelaku kesyirikan. Falaisa lahu min hadhil kalimati illa qaulul lisan faqat. Maka tidak ada bagi dia bagian dari kalimat la ilaha illallah ini sekedar melainkan hanya ucapan di lisan saja. Tidak ada baginya bagian dari kalimat la ilaha illallah ini selain ucapan di lisan saja. Wa hawwala mimma taqdihi i'tiqadan wa amalan. Dan tidak ada bagian baginya dari kandungan la ilaha illallah ini, baik itu dalam perkara keyakinannya ataupun pengamalannya. Jadi dia cuma ucapkan dengan lisan. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih membenarkan ajaran kesyirikan, dia belum mau berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Jika ada insan yang dizaniyan bahwa dia dari musyrikin, apabila ada seorang yang dia meyakini dan anggapannya kalau dia melepas diri dari orang-orang musyrik, wa anna yaqulu la ilaha illallah, dan bersamaan dengan itu dia mengucapkan la ilaha illallah, wa anna la yastahiqqu al-ibadati illa Allah, dan bahwasanya tidak ada yang berhak menerima peribadahan kecuali Allah, wa anna kulla ma siwahu la yastahiqqu al-ibadah, dan bahwasanya selain Allah itu tidak berhak untuk diibadahi, wa ma'a dzalika fa huwa mu'ridun 'an ibadatillah, tapi bersamaan dengan itu dia tidak mau beribadah kepada Allah. Tadi kan ini akhwan, dia meyakini makna la ilaha illallah. Ya, dia tidak ada yang berhak ibadah kecuali Allah. Hanya Allah yang berhak ibadah. Plus, kemudian dia juga meyakini bahwa selain Allah tidak berhak ibadah. Kenapa bila ibadah adalah peribadahan yang batin? Tapi bersamaan dengan itu dia tidak mau ibadah. Tidak mau mengerjakan yang diperintahkan. Tidak mau meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwa yang penting saya akan paham tauhid, paham la ilaha illallah. Sudah ngaji, sudah lama kuliah di Lembang. Kemudian dia tidak mau mengerjakan ibadah, tidak mau meninggalkan maksiat kepada Allah jalla wa ala. Fayumana li hadha al-i'tiqad wa al-iqrar. Lalu apa makna keyakinanmu ini? Dan apa makna syahadatmu ini? Inna ilaha ibadatillah yukadzib da'wah. Maksudnya, sikap dia berpaling dari beribadah kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, ini mendustakan apa yang dia ucapkan. Mendustakan la ilaha illallah. Wa yamkut i'tiqaduhu wa iqrarahu. Dan membatalkan keyakinannya dan pengakuannya dia terhadap la ilaha illallah. Walau hakik mana la ilaha illallah. Dan dia tidak, dan belum dianggap telah merealisasikan dari makna la ilaha illallah. Jadi paham ini kawan? Nah. Ya. Jadi kita kembali kepada pembahasan yang tadi telah dikemukakan. Itu berkenaan dengan hadis Abu Dzar. Di mana Nabi mengatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ini benar. Lalu dia berarti tidak ada keraguan padanya. Kenapa? Apa bisa seorang dia sebut alasannya? Karena yang namanya mujarrabul ma'asi, sekedar kemaksiatan itu tidak menghalangi seorang dari surga. selagi itu bukan kekufuran ya. Sekedar kemaksiatan, selagi itu bukan kekufuran dalam arti syirik akbar, itu tidak menghalangi seseorang dari masuk ke dalam surga. Tapi apakah di situ ada keterangan bahwa dia tidak akan diazab? Ini muwahhid loh. Tidak ada keterangan bahwa dia tidak akan diazab. Berarti mungkin dia diazab dikarenakan zina dan mencurinya, dikarenakan ghibah namimahnya. Mungkin dia diazab, mungkin diazab. Ya. Nabi disebutkan selanjutnya oleh Imam Al-Hafiz, yaitu hadis Abu Hurairah yang marfu', yang diriwayatkan oleh Musnad Bazzar yang tadi sudah kita baca. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ucapan ini akan berguna bagi dia suatu saat kelak. Suatu saat kelak, meskipun sebelumnya dia akan ditimpa dengan apa yang bakal menimpanya dari azab. Nah. Kemudian ayat al-hadirun yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama, ini pola hadis yang pertama. Apa itu? Nah, barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia masuk, masuk surga. Sedangkan pola yang kedua kata al-imam al-hafidh ibn Rajab, qala wa tsani ma fi annahu yahrum 'ala an-nar. Itu hadis yang barangnya terdapat keterangan bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah itu diharamkan dari neraka. Diharamkan dari neraka. Nah, kalau kita telah lebih jauh ikhlas dan mulia Allah, setelah kita dudukkan tauhid yang pertama, kemudian kita sandingkan dengan tauhid yang kedua, kira-kira ada seperti bertabrakan enggak? Hah? Saya bisa jawab, iya. Kenapa? Karena pada tauhid yang kedua dijelaskan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari neraka. Berarti kalau kita dudukkan hadis wa in zara wa in fara tadi, hadis Abu Dzar, orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, kemudian telah kita tahqiq, telah kita tahrir, telah kita buat kesimpulannya bahwa makna dari hadis Abu Dzar ini itu sebatas bahwa kemaksiatan itu tidak menghalangi seorang masuk surga, tapi dia bisa masuk dalam neraka dulu. Tapi ketika kita dudukkan dengan pola yang kedua, seolah jadinya bertabrakan. Kenapa? Karena pada pola yang kedua dikatakan bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah yahrumu 'ala an-nar, haram masuk neraka. Hemat dong. Kenapa? Akan tetapi apa seperti itu maknanya? Apa seenak itu artinya? Nah, kita akan jelaskan di sini. Karena kata beliau, wahaya qad hamala ba'dhum 'ala al-khulud fiha. Sebagian ulama berkenaan dengan hadis dari tawa yang kedua ini, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan masuk neraka. Sebagian ulama memahaminya atau memperlakukan hadis ini, itu maksudnya kata mereka adalah diharamkan artinya diharamkan kekal di neraka, bukan diharamkan masuk neraka. Jadi mana? Bisa dipahami bedanya? Artinya kalau diharamkan di sini maksudnya diharamkan kekal di neraka, berarti masuk nggak? Masih bisa masuk. Jelas. Ini pendapat al-ulama. Maka dijelaskan di sini sedikit oleh Syekh Abdul Rahman. Kata beliau, qala inna ala sunnah yaqulun. Namun simak aja, tidak ada di kitab antum. Sesungguhnya ahlu sunnah mereka berkata, inna ahlal kabair mustahiquna liwalih, bahwa pelaku dosa besar mereka berhak mendapatkan ancaman. Wa amalu hadhihi al-hadits ala al-qulub, dan mereka memperlakukan hadis-hadis berikut dalam konteks kekekalan. Yaitu hadis seperti misalnya yang berbunyi, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Difahami dalam konteks kekekalan. Artinya yang diharamahu ala al-qulub, diharamkan dari neraka, maksudnya haram kekal di neraka. Tapi haram masuk neraka? Enggak. Bisa difahami ya? Haram kekal di neraka artinya bisa dia masuk neraka, tapi dia enggak kekal di neraka. Dan ini hak. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah, menurut pemahaman ulama yang pertama ini, dia bisa masuk ke dalam neraka meskipun dia tidak kekal di dalamnya. Maka tidak ada sandaran bagi para pelaku maksiat lagi di sini, kita katakan, untuk dia bersandar dengan la ilaha illallah karena perbuatannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting aku muslim, yang penting aku mengucapkan la ilaha illallah. Seperti itu. Nah, ini jelas adalah pemahaman yang keliru. Ini pendapat yang pertama, ikhwan. Ya, bahwa yang dimaksud dengan diharamkan dari neraka artinya diharamkan apa? Kekal di neraka. Atau diharamkan masuk neraka, maksudnya diharamkan masuk nerakanya penghuni neraka yang kekal di sana. Jadi paham? Pendapat yang kedua mengatakan maksud diharamkan dari neraka artinya diharamkan dari nerakanya orang-orang yang kekal di sana. Dijelaskan oleh para ulama bahwa neraka itu neraka, bahwa neraka itu bertingkat-tingkat. Ada neraka di mana penghuninya masuk ke dalamnya dia kekal di situ. Ini nerakanya siapa? Neraka orang-orang al-munafiqun nifaq akbar. Dengan Allah Jalla wa'ala katakan innal munafiqina fid dharri al-asfali minan nar. Itu di tingkatan terendah dari neraka jahannam. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di situ. Dan diharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, diharamkan masuk ke dalam neraka. Menurut pendapat yang kedua adalah diharamkan masuk neraka yang itu. Jadi neraka yang penghuninya kalau masuk ke situ dia kekal di situ. Dan di sana ada neraka yang tidak seperti itu tingkatannya. Jadi neraka yang juga dimasuki oleh al-mu'minin, neraka yang juga dimasuki oleh para pelaku maksiat dari ahlu tauhid. Nah, neraka yang ini tidak diharamkan bagi mereka. Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia bisa orang yang mengucapkan la ilaha masuk ke situ. Bisa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dia masuk ke neraka yang itu. Itu neraka yang bukan neraka yang penghuninya kekal di situ. Bisa dipahami ikhwan ya? Nah, ini dua pendapat. Dan kedua-duanya dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Dua pendapat ini kedua-duanya dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Dan juga diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman, kata beliau qala fa'ala min al-ajwibati wa laysa huwa bil bayyin. Ini di antara bentuk jawaban. Ya, di antara bentuk pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut. Akan tapi tidak jelas dan kurang memberikan ya kepuasan. Lianna asman nari syamilun likulli darakatiha. Karena yang namanya neraka itu mencakup semua tingkatannya. Maksudnya dari perkataan Syekh Abdul Rahman, kata beliau, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Allah mengharamkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam neraka. Dan neraka ini kata beliau mencakup semua tingkatannya, termasuk juga tingkatan atasnya. Seperti itu. Maka jawaban yang diberikan di sini, kata Syekh Abdul Rahman, itu masih belum mencukupi. Ya, karena penyebutan neraka ini mencakup semuanya. Kenapa harus dipaksakan kepada pemahaman yang demikian? Bahwa diharamkan dari neraka adalah diharamkan dari neraka yang orang-orang kekal di dalamnya. Sedangkan makna neraka ini mencakup seluruh tingkatannya. Ini kan begitu. Jadi paham ya, kawan ya? Nah, selanjutnya, mana? Al-Alamin yang berdua. Atau diharamkan dari neraka, ini pendapat yang kedua tadi. Maksudnya adalah neraka yang pelakunya kekal di sana. Wa yama'ada darkil a'la. Yaitu neraka selain tingkatan yang tinggi. Ma'ada darkil a'la. Artinya diharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam neraka. Yaitu diharamkan neraka yang rendah. Ya, ada pun yang tinggi tidak diharamkan. Jadi diharamkan orang mukmin muwahhidin mereka masuk ke dalam tingkatan neraka yang tinggi. Fa inna darkal a'la yakunu wa khulqun katsirun. Karena neraka yang tinggi masuk ke dalamnya manusia yang banyak, min usatil muwahhidin bi dhunubihim, dari para pelaku maksiat dari ahli tauhid disebabkan oleh karena dosa-dosa mereka. Thumma yakhrujuna bi syafa'ati syafi'in wa bi rahmati arhamir rahimin. Kemudian mereka pun akhirnya keluar berkat syafaat pihak-pihak yang diberi wewenang untuk memberikan syafaat, dan juga berkat rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah. Artinya, menurut pendapat yang kedua ini seperti yang telah dijelaskan, bahwa maksud diharamkan dia masuk ke dalam neraka, artinya diharamkan dia masuk ke dalam nerakanya siapa? Nerakanya orang-orang yang kalau masuk ke situ dia kekal di situ, yaitu neraka yang paling rendah. Kalaupun neraka yang tinggi, di situ masuk juga ke dalamnya siapa? Para pelaku maksiat dari ahli tauhid, selesai ini kawan ya. Kemudian setelahnya mereka keluar dari ini, tidak dengan syafaat atau dengan rahmat Allah yang maha pemurah. Qala fi sahihain anna Allah ta'ala yaqul, dan dalam sahihain wasanya Allah ta'ala dia berfirman, wa izzati wa jalali, sungguh demi kemuliaan dan kebesaranku. Wa ukhrijanna minan nari man qala la ilaha illallah. Aku pasti akan keluarkan dari neraka jahanam ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ada dua pendapat berkenaan dengan pola yang kedua ini ya. Bisa dipetakan semuanya kawan ya. Berkenaan dengan pola yang kedua, pola yang kedua itu hadis-hadis yang menerangkan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia diharamkan dari neraka. Bukan maksudnya dia tidak disentuh oleh azab sama sekali. Kenapa begitu? Bukan maksud dari diharamkan dan neraka artinya demikian, tidak disentuh oleh azab sama sekali. Tidak demikian. Ya, ada dua pendapat. Yang pertama, yang mengatakan bahwa diharamkan dari neraka artinya apa? Diharamkan kekal di neraka. Berarti masuknya bisa masuk dia. Pendapat yang kedua mengatakan diharamkan dari neraka artinya diharamkan dari neraka orang-orang yang kalau masuk ke situ mereka kekal di sana. Berarti dia tetap bisa masuk ke dalam neraka, tapi bukan neraka tersebut, tapi nerakanya yaitu neraka yang dimasuki juga oleh para pelaku maksiat dari ahlu tauhid. Intinya yang hadir dimuliakan Allah dari pembahasan kita ini, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah bisa masuk neraka atau tidak bisa masuk neraka? Jawabnya dia bisa masuk neraka disebabkan oleh karena dosa. Insyaallah kita akan ambil al-qaul tsani, ya, pendapat yang ketiga, dan penting kita rehat dulu sebenarnya biar tidak terlalu naam banyak. Mungkin kita sambung nanti, mungkin dia mengalahkan itu ya. Semoga saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.